Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Hahaha. 104,2 Yes Radio kebanggaan Cilacap. Lagiannya mana cerita si Jimani nggak panjenengan nangari curanmor, curahan perasaan dan humor. Ceritanya tentang bocah sekolahan ke ya, anak guru lagi mulang murid-muriden. Cerita-cerita aneh kayak gue ya, ke anak salah satu murid, anak salah satu siswa, si dikenal pendiam banget, bocah menengan banget, anggar urung digebuk, anggar urung disetrum, gue urung gelem ngomong. Nah kalingannya suatu hari, ini ya, suatu saat ke cerita-ceritanya si bocah menengan ke mau ijik-ijik banyak bertanya. Ya kajian-kajiannya nek ora salah, wis terkontaminasi dengan ilmu indra kan sangar. Malu bertanya sesat di jalan, langgar besar kemaduannya, susah jalan. Lagi bocah ini jik-jik satu hari kayak gitu ya, anu mau-maunya menengan kok dadi takonan banget, kayak ngapa tiliki bae. Baiklah murid-muridku yang saya cintai, seluruh siswa-siswa kelas 2B SD Permonok yang saya sayangi. Aduh janda dinegi kayung pada antong kabe, orang sing drebisan kabean anteng kabe, meneng kabe. Mendengarkan penjelasan dari saya selaku bapak guru. Tumben-tumbenan kayak biasane kayak gue ya. Angetnya lagi mulang, kena pojok kayak ya. Udut, dewekan. Orang tawa-tamacan, kayak gue ya. Kena pojok sebelah kiwe, dewek kayak karena kayak. Biasanya angetnya lagi mulang kayak biasane. Bisa papat kayak ya, ketungkul. Dolanan karambol, baik. Sikin, diralet pas lagi pada anteng. Kayong ajem temen ya. Gue murid-murid sing wadon, biasane yang gak lagi dimulang nanyong. Barang-barang dolanan ular tangga, anak orang monopoli. Wah, Siki lagi pada menang, kabe. Lagi pada jadi bocah manut, kabe. Ya, oke, bocah-bocah bagian ngarep. Cinja gue ngarep dewek. Wah, anggar lagi dimulang nanyong, biasane kayak gue ya. Pada turu, kabe. Kadang-kadang ada selidur. Tapi Siki lagi pada antong, kabe. Lagi pada memperhatikan guru ngomong, kabe. Wah, bagus ya, bagus. Oke anak-anakku yang tercinta dan seluruh siswa-siswa kelas 2B SD Permonok yang saya sayangi. Bagaimana dengan pelajaran yang sudah Pak Guru sampaikan? Sudah jelas semuanya? Top, bagus, bagus, bagus, bagus. Jelas kabeh, jelas bro ya, jelas ya. Jujur jelas kok nyong. Oke, kira-kira ada pertanyaan apa orang jal? Ada pertanyaan apa orang? Kok guru nekut pada? Hah? Sing arep takon, takon, sing gagean, takon, mumpung waktunya tes anak. Wes, sampe nyak takon kayak nyong ngasih dua waktu 2 jam. Kat mau pernah kayu beda nulis kabeh sekelas. Wes, takon apa pada? Saya Pak Guru. Ana sing ngacung ya. Oke, lu. Surip pembok surip. Waduh, jan kok biasanya bocah menengan banget ki tumben ngacung kowe. Takon apa kowe? Pak Guru, nang takon. Ya takon apa? Kira-kira ke dina iki arep ana guru sing mati siji maning apa ora? Men kon siswane pada bisa balik asik. Kowe ngomong apa kowe? Lah nyong takon jarene kon takon. Ki kira-kira dina iki arep ana guru sing mati siji maning apa ora? Men kon muridnya pada bisa balik asik kabeh. Kurang ajar kok ya, kurang ajar kok ya. Oh, bocah orang tuh ngomong tapi jangan sekali ngomong kok jangan mabul amis kue. Takon tentang pelajaran, tentang ilmu pengetahuan kok malah takon sih orang gerak kayak kue. Malah dongak-dongakan orang gerak kue, dongakan guru kok nanti sing mati sih je. Apa tuh jajal? Hah? apa patut jajal? Wong jenenge betakon lah ya, apa bae bebas ya. Jenenge takon iki arep jawab yang ngono, ora ya karepmu, ora urusan, ora urusan ke duit, arep jawab apa ora iki karo gurung. Kurang ajar kok ya, karo guru kok kaya kepanen kok ya. Pisan maning kurang ajar kaya jajal. Pisan maning kok kaya jajal. Nanging tepet nang wiji jarak karo 20 tok jejel nang maning kok kabeh. Ajar kok ya, udang malah kaya kok ya. Bocah durak kecil siji, SP Porto Bayar. Kembali makan toh, sekolah gak patah stresnya ya orang tuh di domae. Kok malah barang kelas ini kurang ajar kan, dongak-dongak anak gurunya kok malah mati. Surip, surip, jangan untung udah anak enyong gue. Anak enyong mas ora, ganti jilinganmu ora surip, sumati gue ya. Is, masuk takon-takon. Oke pak, nyongkur takon bro, perkara ini kan jawab yang ngono. Orang yang harap ini kan nyongkur takon bro. Jarane miki kon takon. Jarane miki kon bertanya. Kepriwe? Ya pertanyaane sing genah. Pertanyaane seputar ilmu pengetahuan. Pertanyaane seputar pelajaran. Aja ngawe pertanyaan ora pertanyaane sing merekna sapa-sapa mangkel. Wis, aku lapor kowe. Ya wis, nyong sing takon. Takon nyong. Anu Pak Guru? Mingkem disit pak, wong ditakoni kok mangga-mangga bekae kowe. Nyong wis mingkem. Ya kowe lambene sing metu-metu-metu aja kok mingkem-mingkem kepriwe. Nyong wis mingkem. Ge Pak Guru ngaca dit ngaca ya, kene iki wis mingkem Pak Purung. Nyong wis mingkem ki dasare untune nyong wis prokol. Ngajar kok ya. Ya wis Pak Guru, nyong ora ngerti sih untune iki prokol. Ge nyong takon. Masalah pelajaran ge Pak Guru nyong takon ge ya. Masalah sejarah ya pak, gelar presiden pertama Republik Indonesia Pak Soekarno ke gelarnya apa Pak Guru? Insinyur. Insinyur, ya kok tetetan sih Pak Guru, tetetan tulisan aja, kelalen. Insinyur, oke wis Pak Guru nyetakon maning. Ke tentang dunia ya Pak Guru, mata uang Amerika Serikat ke apa Pak Guru? Mata uang Amerika Serikat ke dolar, rip surip. Oh dolar, wis ganti ya. Aku sing ngerti ku gemen mata uangnya Amerika Serikat. Benggol. Benggol. Benggol ku tim mata uangnya ini mu. Dolar mata uang Amerika Serikat. Oh, dolar ya. Tapi catatan ceritanya tak tulis, sabar. Dolar. Ele loro apa cici ele? Ele loro dolar. Oh, ya wis. Dolar. Pak Guru, terus kan ana pertanyaan pegawai negeri sipil biasa disingkat dengan apa? Pegawai negeri sipil biasa disingkat dengan apa? Iya Pak Guru, gimana pilihannya ke? Pegawai negeri sipil biasa disingkat dengan apa? A. Disingkat dengan singkat kamar mandi. B. Singkat gigi. Atau C. Singkat ngantek gudak. Wah, singkat mas, kurang ajar kok ya. Ya, pegawai negeri sipil itu biasa disingkat dengan PNS. Apa? PNS. Ya, ya wes. Tak catatan Pak Guru, ngasih. Takon maning PNS sikinyo takon maning gage masalah olahraga Pak Guru, penyerang tengah asal Brasil siapa? Mereka masih orang ngerti lu. Mereka gua hari bengi sini kur sembayang tok orang mungkin deleng bal-balan Rika Pak Guru. Orang bakal ngerti bal-balan Rika. Kurang ajar kok takon apa ora kowe? Ya takon. Mereka tahu deleng bal-balan apa ora. Masalahnya pertanyaan angel ge penyerang tengah asal Brasil siapa ge? Pecil, kutil yang ngerti jawabannya gue rip surip gue tulis betulis kok ditulis apa? Ditulis. Penyerang tengah asal Brasil gue Ronaldinho. Ronaldinho ya. Oh sing untune mrongol kaya Rika apa ya. Kau tuh jor-jor aku kurang ajar kok ya. Kalau merongol-merongol lah bener deh. Wih, satu takut apa maning? Lah, kayaknya wis cukup loh Pak Guru. Ya, siki gari didongak nabai Pak Guru. Kenyong jane mau takon gue atas nama teman-teman. Ke batin-batinnya nyong pada kepengen takon tapi pada berdiriku. Ke mudah-mudahan ke engkau salah satu diantara 36 siswa kelas 2B SD Permolok ana sing bisa entuk hadiah. Hadiah? Hadiah. Hadiah apa sih? Tapi miki bener ya lagi nyong takon jawabane bener kabeh Pak Guru ya. Bener kabeh kowe terjamin. Ya berarti calonnya arep ana sing entuk hadiah, batir-batir. Ki anu kodhe sit anu hadiah kepriwe? Hadiah kepriwe? Lah gue mikir Pak Guru, ya bisa-bisa nih orang tahu nih pada meneng kabeh diulang narika, katanya pada nulis kabeh diulang narika. Kita bisa sekelas ke lagi pada ngisi buku TTS kabeh. Tak kata ngisi lah. Itu gue udah singguan mikirannya nanggung sepur. Wah, pura-pura kacar ya. Kok mau jor-jora bae, jago pada meneng pada ngilu kena gurunya kembika. Ngilu kena gurunya lagi ngajar. Oh, ngilu pada nulis kaya meneng, kabeh. Kata gurunya pada ngeteng, nah ikan udah lagi TTS ya. Kurang ngajar kok pancet pada ya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.